raya, selamat hari lebaran. Raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan. Raihlah kemenangan lahir dan batin. Dunia ini penuh coba syarat godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya. Untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Selamat hari raya, selamat hari lebaran. Raihlah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan. Raihlah kemenangan lahir dan batin. Dunia ini penuh coba syarat godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya. Untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Setelah Ramadan, mari berjabat tangan, mari maaf-maafan. Raihlah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba syarat godaan. Kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya. Untuk satu kebahagiaan.